yosramu ono ingati mantep rasa jiwa roko iki tak titip ke layang kangenku iki muka bisa nambah ati panyuwunku siji kanggo awakmu yo karoso ke hati.